tak semudah diangan. Mencoba untuk bertahan di sela pertengkaran yang terjadi. Mengapa satu rasa berlari mengejar segala perbedaan yang seharusnya tak ada di batas bening jiwa kita? Semestinya satu hati meraih cinta. Sempurnakan diri menghadapi cobaan dan godaan yang datang. Kita semestinya satu hati meraih cinta. Jangan ada lagi kita.